lahirnya terakhir dari Qur'awi yang dua ini. Karena Al-Qur'awi pengumpul risalah Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab dan juga cucunya Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, beliau lahir pada tahun 1374 Hijriah. Al-Wajibat dikumpulkan oleh Syekh Al-Qur'awi Abdullah Ibn Ibrahim, itu pada tahun beliau lahir 1374. Sedangkan Al-Qur'awi Syekhnya Hafiz Al-Hakami dan Syekh dari Syekhnya Ahmad Al-Najmi, beliau lahir pada tahun 1324. Dan wafat pada tahun 1377. Kalau ada keliruan kita ulangi lagi. Ya, al-muhim Al-Qur'awi yang mengumpulkan risalah Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab ini mutaakhir, di zaman yang mereka hampir meninggal beliau baru lahir. Ya. 3 tahun terakhir Hafidz Al-Hakami baru beliau lahir. Demikian pula Al-Qur'awi Sahibu Al-Jadid, beliau dilahirkan lebih dulu, itu 1353 Hijriah, ya, sehingga lebih dulu. Ini sekilas daripada pengumpul dari risalah al-wajibat al-muthattimat al-ma'rifah ala kulli muslim wa muslim. Tayyib, kita masuk pada pembahasan. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Al-usul tsalatsatu allati يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها. Di dalam usul ثلاثة beliau tambah والعمل بهن. والعمل بهن. Al-usul ثلاثة itu tiga prinsip, tiga kaidah utama. الذي يجب على كل مسلم ومسلمة, yang wajib. Ya, tentunya wajibun ainiyan, wajib aini, yata'ayyan ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha, wajib bagi masing-masing kaum muslimin dan muslimah untuk mempelajarinya. Dan juga ma'rifatuha, memahaminya, mengetahuinya, bahkan mengamalkan dengan tiga perkara ini. Maka ini disebut tentang khulasah atau talkhis al-usul tsalatsah. Dan tentunya ma'ruf, ya, setiap rasail, tulisan dan kitab-kitab beliau Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab rahimahullah taala diawali dengan basmalah, yang sering kita ulang dalam pembukaan kitab beliau, yang mana tentunya basmalah terkandung padanya tiga faedah. Apa ketiga faedah tersebut? Tulisan risalah atau juz atau kitab diawali dengan basmalah. Contoh Al-Quran, iktidaan bi kitabillah, mencontoh Al-Quran. Yang kedua, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi risalatihi fi rasailihi, dalam risalahnya. Yang ketiga, litabarruk, yaitu untuk mendapatkan barakah, kebaikan yang banyak dengan menyebut nama Allah SWT. Karena ba dalam bismillah lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Itu salah satu atau tiga faedah ketika suatu rasail, risalah ataupun kitab tulisan diawali dengan basmalah. Yang mana tentunya basmalah ijma' para ulama ini sebagai ayatun min surat An-Naml. Satu ayat dalam surat Naml. Dan juga ijma' para ulama bahwasanya basmalah tidak dicantumkan di awal surah Qara'ah, di awal surah Taubah. Dan para ulama berselisih apakah basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Dan juga yang kedua, para ulama berselisih apakah basmalah sebagai ayat dari setiap Al-Quran, setiap surah yang ada dalam Al-Quran, atau sebagai ayat yang diturunkan mustaqillah bersendirian untuk membedakan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Nah, ini semua telah kita lewati pembahasan ini. Tanya. Al-usul tiga, al-usul sudah kita lewati dalam pembahasan usul sita, merupakan jamak dari apa? Apa mufrad usul? Al-aslu atau aslun, jamaknya itu usulun. Tanya. Apa secara bahasa al-aslu? Murajaah usul sita. Murajaah usul fikih juga. Al-asl lugatan, secara bahasa. Al-asas, al-qa'idah, al-asas, al-qa'idah, ma yatafarra'u anhu ghayruhu, wa qila ma yubna'a anhu ghayruhu. Ma yatafarra'u anhu ghayruhu, yang bercabang perkara lain darinya. Maka disebut asal, pangkalnya, karena akan bercabang darinya perkara yang lain, permasalahan yang lain. Atau ma yubna alaihi ghairuhu, perkara yang dibangun perkara lain di atasnya. Ya. Sehingga disebut asas atau qa'idah, karena pokoknya, pondasinya akan dibangun di atasnya. Ya. Tembok, kayu dan yang lainnya. Atau akan bercabang yang lainnya dari asas tersebut, dari pokok tersebut, pangkal tersebut, yaitu pohon ataupun ranting. Dan yang terpilih, yang telah kita sebutkan, yang dipilih oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala, yaitu definisi yang pertama, ma yatafarra'u anhu ghairuhu, yang akan bercabang perkara lain atasnya atau darinya. Suatu pokok permasalahan, suatu kaidah, maka akan bercabang permasalahan yang lain dari pokok ini, dari asal ini. Dan hal ini telah ditunjukkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat apa? Di surat apa, ikhwan? Ala sabil muraja'ah faqat. Di surat apa yang menunjukkan asal adalah ma yatafarra'u anhu ghairuhu? Yang mampu datangkan dalilnya. Surat apa? Surat apa? Surat Ibrahim. Ma huwa? Tayyib. Lam tara. Kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Asalnya, pangkalnya thabit, kokoh di bumi, wa far'uha cabangnya menjulang ke langit. Ya. Sehingga menunjukkan bahwasanya asal itu sesuatu yang pondasi, pangkal sesuatu, karena akan bercabang perkara yang lain darinya. Hafidhu. Jadi hafalkan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya asal secara bahasa ma yatafarra'u anhu ghairuhu. Tanya. Hisiyan kana au ma'nawiyan, baik secara hissi ataupun ma'nawi. Ya, secara hissi yang kita bisa melihatnya seperti tadi, akar pohon bercabang daripadanya ranting. Secara ma'nawi, anak keturunan merupakan cabang dari suami istri. Ya, tidak dibangun di atas suami istri, tapi cabang dari suami istri. Demikian pula al-asal lahu ma'anin kathira. Asal memiliki makna yang banyak, yang telah kita lewati dalam usul sittah, atau antum lewati dalam usul fiqih. Ya, ada empat makna asal. Apa saja? Murajaah itu. Murajaah usul sittah. Apa makna asal? Ad-dalil. Bimana ad-dalil? Yang kedua, bimana qa'idah? Yang ketiga, bimana ar-rajih? Bimana ar-rajih? Yang keempat, yang keempat yang itu lewat di dalam usul fikih, bersama Ustaz Saiful. Antum yang hadir, anda cuma dengar saya di radio. Apa yang keempat? Al-Maqis Alayh. Al-Maqis Alayh itu sesuatu yang bahan pokok dalam kias, artinya permasalahan pokok dalam kias. Seperti asru wujub ikhraj zakat ruz, ya, asal. Maksudnya asal di sini adalah maqis alih. Asal wajibnya dikeluarkan zakat ar-ruz, ya, beras, itu apa? At-tamar. Sehingga tamar disebut maqis alih. Asal yang dijadikan kias bagi yang lainnya. Itu secara bahasa memiliki empat makna. Wa qawluhu, dan perkataan beliau ats-tsalatsa, al-usulu thalatha, tentunya apa yang telah kita lewati pula dalam qaidul arba' usulu sittah, laysa min babil hasr, ini bukan pembatasan, hanya saja perkara ini adalah perkara yang penting, perkara yang masing-masing kita akan ditanya di kubur kita. Kemudian yang kedua, perkara yang tiga ini tajma' ad-din kullah, ya, mengumpulkan agama secara keseluruhan, sehingga ini merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dengan dua sebab ini. Dan dua sebab ini disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala. Yang pertama, karena tiga permasalahan pokok ini masing-masing kita akan ditanya di kubur. Dan yang kedua, karena mencakup permasalahan agama secara keseluruhan. Dan usul salat ini, permasalahan yang kita akan ditanya di kubur, datang dalam hadith Al-Bara ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Sehingga hendaklah kita banyak-banyak memohon kepada Allah SWT untuk dikokohkan dalam kita menjawab fitnatul kubur, ya, soalul kubur, tentang tiga permasalahan ini. Hal ini pula disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang mukmin yaq'udu fi qabrihi, dia duduk di kuburnya, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan dia mampu untuk bersaksi, mempersaksikan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wa dhalika qawluhu ta'ala, itu adalah bentuk firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Itu mampu menjawab dari tiga pertanyaan kubur. Ini semua dalam hadis Bara atau Al-Bara Ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dan juga Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam Sahih Muslim. Allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha, yang wajib itu wajib ainiyan bagi setiap muslim dan muslimah memahaminya, mengetahuinya dan juga mengamalkannya. Wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau sebutkan secara mujmalah, secara global, maka beliau sebutkan secara mufassalatan, terperinci. Dan contoh seperti ini atau uslub gaya bahasa seperti ini min haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut oleh para ulama sebagai al-lafu wal-nashrul murattab. Al-lafu wal-nashrul murattab itu menyebutkan suatu permasalahan secara global kemudian dirinci, kemudian dirinci seperti yang beliau tiru dari hadiyun nabi atau hadiyun nabawi. Al-usulu thalatha, apa itu usulu thalatha? Wahia, beliau rinci. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam hadisnya terkadang menunjukkan beliau menyebutkan sesuatu secara mujmalah kemudian menyebutkan secara mufassalah, atau beliau menyebutkan hukum secara langsung terperinci tanpa mujmalah. Antum ketahui di sana hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih sab'atun yudhilluhum Allah yawma la yadhillu illa dhilluh. Ini apa? Mujmalah global, ya, 7 golongan yang Allah SWT akan naungi mereka di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, disebutkan secara global. Setelah itu disebutkan secara terperinci imamun, adidun dan yang lainnya, ya, sampai 7 golongan Rasulullah sebutkan secara rinci. Maka ini namanya hadiyun nabawi, petunjuk Nabi menyebutkan suatu permasalahan secara global kemudian secara terperinci. Ayatul munafiki tsalat, ya, kemudian disebutkan satu persatu setelah menyebutkan secara global. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama, ya, betapa dalamnya mereka dalam mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya saja dalam bab muamalah, ya, dalam bab beramal, beribadah, tetapi dalam gaya atau metode pengajaran pun mereka meniru bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya. Seperti apa yang ditulis oleh Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Itu 3 perkara, yaitu ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 perkara yang kita akan ditanya. Man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk. Oleh karena itu, barang siapa yang dia mampu mengetahuinya, memahaminya, mempelajarinya dan mengamalkannya, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib dalam Sahih Muslim, laqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebagai orang yang merasakan nikmatnya keimanan ketika dia rida Allah SWT sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai sehingga ini mencakup seluruh permasalahan agama, ya. sempat satu soal saya luncurkan ke Syekh Yasin Habibullah Ta'ala tentang syubhat yang menyebar di Indonesia, syubhat apakah penting untuk kita menerangkan tentang sururiyah. Yang syubhat ini kata mereka, fitnah sururiyah ini tidak akan ditanya di alam kubur. Ya, tidak akan ditanya di alam kubur. Maka ketika saya tanyakan apakah benar maksudnya fitnah ini tidak akan ditanya di alam kubur, atau bagaimana cara membantah syubhat ini, maka Syekh membawakan hadis Al-Barra Ibn Azib, yaitu madinuk, madinuk, apa agamamu? Agama ini mencakup akhidatan wa tawahidan wa da'watan wa manhajan dan seluruhnya, termasuk dari konsekuensi. Maka apakah dia akan mampu ketika dia menjawab madinuk, apa agamamu, konsekuensi dari agama itu seperti apa? Apakah cukup dengan kita mengatakan Islam, kemudian secara pengamalan seseorang tidak benar dalam keislamannya, dalam akidahnya, tauhidnya, manhajnya, ya, sehingga itu masuk dalam tiga soal ini. Syubhat yang sebagian orang mengatakan seperti itu, itu syubhat Ja'far Shadiq, ya, yang masyhur dalam Facebook ini, bahwasanya syuriyah itu tidak akan ditanya di alam kubur, tidak usah kita membahasnya. Tanya. Ini masuk pada usul ats-tsalatsah. Qala rabbuka ta'ala fa in qilak man rabbuk faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Fa in qila lak, jika engkau ditanya, ya, jika dikatakan kepada engkau, man rabbuk, siapa rabbmu, faqul, maka katakanlah, jawablah, rabbi Allah, rabbku adalah Allah, alladhi rabbani, yang Allah SWT telah memberikan taufik kepadaku, ya, telah menciptakan aku, memberikan rezeki kepadaku, dan dari berbagai makna rububiyah, wa rabba jami'al alamin, dan telah memelihara, mencipta, mengatur, menguasai seluruh alam bi ni'matihi, dengan nikmatnya, wa huwa ma'budi, dan Allah SWT adalah yang zat yang aku sembah, yang aku ibadahi, laisa li ma'budun siwa, tidak ada zat yang diibadahi olehku selain Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu rahimallahu taala, ucapan beliau, fa in qila lak, jika engkau dikatakan kepada engkau, artinya jika engkau ditanya, ini adalah uslub, ya, min asalib Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran ta'lim, itu dengan pertanyaan, ya, dengan memberikan pertanyaan, disebut dengan tariqis su'al, ya, ala tariqis su'al, dengan bentuk pertanyaan. Apa faedahnya dengan bentuk pertanyaan dalam pengajaran ta'lim dan yang lainnya? Yang pertama tentunya, mimma yuj'al al-mas'ul muntabihan anhu, agar orang yang ditanyanya memiliki perhatian, konsentrasi ketika dia ditanya. Seperti itu. Dan faedah yang kedua, mimma yusabbitul fa'idata 'indah, sebagai perkara yang akan membantu mengukuhkan faedah di sisinya, karena dia akan ingat pertanyaannya seperti apa, jawabannya seperti apa, ya, dan ini semua minhajin nabawi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dan da'bun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan faedah, dalam memberikan pengajaran bentuk pertanyaan. Seperti apa contohnya? Apa contohnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah dengan bentuk pertanyaan kepada para sahabat. Pasangan. Hatu. Tanya. Atadruna man muflis? Rasulullah sebutkan. Tahukah kalian orang yang muflis itu seperti apa? Ini tentunya lil intibah, ya, agar para sahabat perhatian. Siap-siap. Pertanyaan seperti apa? Tanya. Contoh yang lain. Artinya Nabi SAW kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa haqqul ibadi ala Allah. Dan hadis-hadis yang lainnya. Jadi haji Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana untuk mengokohkan faedah di sisi al-mas'ul, orang yang ditanya. Ya, sehingga itu apa yang saya sebutkan dari majlis Syekh Abdul Rahman Abdullah taala. Ya, beliau mencontoh bagaimana guru beliau Syekh Mukbir rahimahullah taala bertanya kepada para muridnya. Sehingga faedah itu sudah mengalir di sisi mereka, sudah hafal di sisi mereka karena banyaknya pertanyaan dan jawabannya. Oleh karena itu ada, beliau menyempatkan dalam majlis khas tidak ta'lim seperti ini, tapi beliau buka ya majlis soal jawab, majlis soal jawab itu khusus ya. Artinya suatu waktu yang hal itu harusnya untuk daras am, pelajaran umum, beliau gunakan untuk pelajaran tanya jawab. Tanya. Baik itu soal kabir, ya soal yang dianggap besar, ataupun soal saghir yang dianggap kecil. Ya. Meluangkan waktu atau hari khusus dalam memberikan faedah dalam bentuk soal jawab. Tanya. Indah Indonesiin, indah Somaliin, indah Koransiin, indah Yamaniin, yang jawabnya macam-macam. Ya, seperti itu. Ini sangat berfaedah dalam memberikan faedah kepada yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab.